beriman. Sedangkan iman itu anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi Allah memuji anugerahnya juga. Nang disuruh Tuhan ini kurang beriman aja. Kalau orang kafir kada, kurang munafik luput. Jadi adab dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya apabila orang duduknya diusaha sehingga cukup seumur hidup anak buahnya, lalu minya ambil berusaha, itu pun menjahatkan adab lawan Tuhan. Maka apabila kada beradab lawan Tuhan, pintu sampai kepada Allah tak tutup rapat. Jadi ada nang ahlul kasabi, ada nang ahlul tajrib. Ahlul tajrib kada boleh berubah kepada kasabi, kasabun kada boleh berubah kepada tajrib. Tapi si kasabinya ini terbagi kepada dua. Apabila usahanya itu haram, wajib intinya itu meninggalkan. Selesai pembicaraan. Masalah halal dan haram usahaan ini, insya Allah, apabila Tuhan mengokok dan mengkafirkan, akan kita bicarakan secukupnya satu persatu, insya Allah. Mulai mencari modal sampai kena dagangan, artinya benda yang boleh didagangkan sampai kepada cara-cara berdagang dan siapnya dan amanannya. Kemudian lalu kena cara sewa-sewa, upah-upah. Ini salah. Jadi setiap di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada masuk surga. Maksudnya apabila dia sudah tahu barang itu haram lalu dipadakannya halal, ya kada masuk surga sama sekali. Tapi apabila dia kada mahalalkan cuma menggawi saja, maka masuk surga jasa rugi. Tadubinya ini wajib menaraka dulu hanya surga atau dimaafkan tapi didujiakan entah ngalujuman kegedilan tadubi tadubi dan kaya pembinian hari Sabtu tadubi masuk ke langgar repot tupangnya yang hendak berdua di hadapan tuan guru darah sepukul dua malam namanya tulang. Mbak datang apa? Mantam tempel sedikit CPM. Jadi mbak datang ngeguring langsung. Ini yang sudah ulun pada turun lagi kalanggar Sabtu. Nah, banyak benar dosa. Nang misi laki pukul 2 laki bangun kemana bini ku? Ada jalan ini, ada tiga sekali ada dilanggar Allah. Nang bangun pulang lepas subuh ini kada anak nak lewat bakal bininya kada ada, bininya dilanggar sudah tak paksa nang laki membasahi bekam bahera memandi anak nak parut lapar turun ke tanah mencari nasi kuning habis kurang nasi kuningnya tak kuning sudah diambil pukul 6:00 lalu nang disambat di orang siapa kapang turun itu juga mau di rumah tangga orang nah. Memang ulun ini dari ujung rambut sampai ke ujung tuku dosa halulu. Mun ada juga kebaikannya tuh Tuhan punya. Mun ada nang dosa tuh kulun mengakui cici. Ma asobah kami hasil jenfah min Allah. Wa ma asobah kami sayinfah min nafsi. Ujar Abu Hurairah. Ma li arakum anta mu'ridin. La'arumiyan nabiha baina abdakatun. Ujar Abu Hurairah. aku melihat kawan-kawanku ini kenapa jadi berpaling dari sabda Nabi ini. Nah, ujar Nabi dari apabila jiran hendak tanam tanaman pas di pahala tata, jangan ditangati. Kenapa ikam ini kata Muhammad akan mengujar Nabi itu? Jadi cuma dulu tak sudah tak mengarang apabila pahala tentu menjadi petungkihan. Padahal hukumnya biarkan aja, jangan jadi masalah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yusdi jarahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasbut." Siapa-siapa beriman hatinya kepada Allah dan hari kiamat, tandanya tidak mengganggu ia akan akhirnya. Jadi namun kita memang ngakui aku beriman lawan Allah, aku beriman lawan hari kiamat. Tandanya di antaranya tidak mengganggu jiran. Barang siapa percaya dengan Allah dan hari kiamat, tandanya menghormat tamunya. Barang siapa beriman dengan Allah hari kiamat, tandanya banyak berdiam daripada berbicara. Di zaman sekarang, mudah-mudahan Tuhan memberi taufik kepada kita. Jangan memandir orang yang di luar rumah kita. Jelaskan. Jangan memandir orang yang di luar rumah kita. Lama nanggal dalam rumah kita jawaban kita sambat pahala kita terunjukkan orang di rumah juga. Jadi kalau tanggal lain juga ini. Kaya orang besi harta tadi kira-kira teman aku mati kemana ini. Lama tanggal orang kan bis ke dendam. Ulah surat pada dulu aja. Tidak balikan atau tidak lalu anak pun tidak. Nah, jadi yang lain saya tidak dapat. Dibalikan berdulu. Mencakap kata orang itu banyak. Ya, nah kaya ini janganlah menyakap, jangan memandir orang yang di luar rumah kita. Yang di tenda orang dalam rumah aja, laman jadi, yang kita sambati orang di rumah juga, bukan kalau memadakan boleh menyambati orang di rumah, ada. Cuma kita sudah tahu menyambati orang itu membahayakan pahala ke orang. Lamun menerima orang di rumah juga, kadar rugi dasar. Itu apa? Kadang mengatakan hukumnya menyambat orang di rumah boleh kan ada kedisiplin atau mengucapkan itu kedisiplin apa? Nah itu aja dasar sebagai di antara pasan guru-guru ulun lah. Jangan memandir orang yang di luar rumah seorang. Mudahkan Tuhan beritahu Tuhan. Jadi kita berdosa lawan orang yang di rumah aja itu artinya. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku pernah berperangnya lawan Rasulullah. Jadi umat kita ini perataan bini Nabi dan umat kita perataan. Aku bertakun lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, macam itu. Ada cara kita kalau lah kebinian ini kada tahu aturannya sah guru itu aturan memang bini ya kan tapi nang kan bini guru ni kada tahu lalu menyambat pun apa bang ya kenapa maknanya bang itu yuk lamun orang nang sampai waktu ngarengan langsung siang bang balas lamun nang kada sampai waktu sambungannya keros bang keros. Jadi lamun satu lagi jujur pian buruk, belajar yang ini menyambat aku umannya roh minta roh itu macam-macam juga ada nang guru, ada nang ngiro, ada piro. Melajari bahan marian lawan laki, laki jadi guru agama, bang, ambang. Ya Rasulullah, ujar Syekh Aisyah, inna lijaroy, fa'ila ajihima uhudik, qal ila akrobihima baban mingkik. Ulun di sijilan ada dua. Kemana ulun memberi hadiah? Lamun katuanya kada cukup. Lalu kemana? Ujar Rasulullah SAW. Nang taparak, nang larupak lawan antiga lakonnya deh. Menadar ngetakon Rasulullah SAW harus kumair. Kade, aku bener. Nang taparak, nang larupak lakonnya. Rumah lawan hitam. Entah kena aja kalah. Bujur juga lah, namun nak empat puluh dua rumah kanan, kiri empat puluh, membuka empat puluh, anu belakang empat puluh, anu duit yang dibagi sejak jalan. Kadang kalau menolong para wit kebiji, jadi nang dapat lah, mit aja. Ya kada cukup masalahnya. Kayak berkiawan mula senang tak parah. Nang terjauh, kada kawahan, nak sekampungan berkiau, kada mayu rumahnya. Ya kan? Baik ramon paham nang berkiau ini takkan nabi tanah. Temen nang kada paham, cucuk bener jat. Keundangan saling manyakan undang jat jandak ni kata. Pulang. Rasulullah SAW bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li ashabi wa khairul jirani indallah khairuhum li jari rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Ujar Rasulullah SAW, bermula awal yang paling baik di sisi Allah. Ya kan, pada pernilaian Allah. Nilainya Allah urang nang paling bagus daripada urang kawan-kawanan. Yaitu nang selalu berbuat baik kepada kawannya. Mendengar. Siapa nang berbuat baik lawan kawannya? Itu nang paling bagus di sisi Allah. Adapun jiran yang paling baik di sisi Allah, nang paling berbuat baik kepada jirannya. Kita ambil yang sebutin ujar guru ulun, kada mengganggu. Siapa nang paling menahan gangguannya lawan jiran, itu nang paling baik di sisi Allah. Siapa nang paling banyak menolong jiran pula, itu juga nang paling baik pandangan Allah. Nya kalau nang indallah indallah ni, kalau kita ada nafsu nang biasa kita ini memandang manusia. Apabila pandangan manusia baik kita gawi. Apabila pandangan manusia kada baik kita tinggalkan. Jadi dasarnya menggawi meninggalkan pas karena manusia. Ada di sini indallah di sisi Allah. Asal sudah cucuk lawan Allah, walau lawan manusia bertentangan. Seorang sahabat bertanya kepada junjungan kita Rasulullah SAW dengan katanya, ya Rasulullah pulang, usallil lail wa tasumun nahar, wa pilisana syaikhun yukdi jiranaha. Tumma qala qala la khaira fiha hiya fitnah. Rasulullah ada seseorang perempuan malam samalaman sembahyang sunat, siang seharian saban hari puasa sunat. Tapi muntungnya menyakiti tatarang gelanya jiran dan macam apa? Nabi menjawab, tidak ada kebaikan sedikit-sedikit kepada si bini-bini itu, dan ia menjadi penghuni neraka. Jadi puasa lawan sembahyang kada ada artinya apabila muntung kita membaca jiran. Oleh sebab itu pasan guru diantaranya jangan mamander kurang nanti lain dari rumah kita. Rasulullah SAW didatangi seorang laki-laki. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ulun dapat keyakinan hati bahwa ulun berbuat baik atau berbuat jahat? Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sami'ta jiranaka yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza sami'ta yaqulu yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta. Apabila ikam dengar lidah jiran-jiran engkau mengatakan bahwa ikam itu bagus, maka ngarannya ikam bagus. Sebaliknya apabila jiran engkau mengatakan engkau itu jahat, maka ikam itu jahat. Jadi ujar ulama tasawuf, al-sinatul khalqi aqlamul haqqi. Lidahnya manusia sama lawan polpen Allah Ta'ala. Apabila kurang menyambat kita baik, sama lawan Tuhan yang menulis nyawa baik. Sebaliknya dan sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, ista'idhu billah min jaris suh. Alladhi in ra'a khairan satarahu, wa in ra'a syarran awqarahu. Rasulullah menyatakan lawan kita jiran yang jahat dengan sabdanya, minta lindungilah kamu akan Allah dari jiran yang jahat. Arti jiran yang jahat, ujar Nabi, yaitu tatkala ia melihat kebaikanmu, maka ditutupnya. Tapi apabila ia melihat keaibanmu, maka diwantar-wantarakannya. Itu ngadanya jiran dan jahat. Kebaikan kita 100 ditutupnya, keaiban kita sebuting disambatnya kemana-mana. Kamu berlindung dengan Allah dari jiran yang seperti itu. Kemudian Rasulullah menyatakan bagian-bagian daripada jiran. Sabdanya, al-jiranu salasatun, jarun lahu haqqun wahidun, wa jarun lahu haqqani, wa jarun lahu salasatu hukukin. Faljarun ladhi lahu salasatu hukukin, aljarul muslimu dhurrahimi. Lahu haqqul jiwari wa haqqul islami wa haqqul rahimi. Wa ammal ladhi lahu haqqani, faljarul muslimu lahu haqqul jiwari wa haqqul islami. Faljarul musyriku lahu haqqul jiwari. Bermula jiran kamu terbagi tiga. Ada jiran yang baginya satu kewajiban bagi kamu, ada yang dua kewajiban, ada yang tiga kewajiban. Maka jiran yang mempunyai tiga kewajiban, yaitu orangnya Islam. Nang kedua, orangnya berpula warga. Jadi pertama Islam, kedua bakancur jariyano bakula warga, nang ketiga tatangan gagah. Jadi hak jiran satu, hak sesama Islam satu, hak apa tadi? Kula warga satu. Nah, hak kula warga sudah selesai kita bicarakan. Waktu membicarakan kewajiban don ibu bapa semalam masalah rahim semalam. Kula warga nang jahil dilayani. Kula warga nang susah dibantui mentah. Nang mana bisi pencarian bisa kata bisi kabisaan dimodali, nang kada bisi kabisaan diongkosi biasa aja, sebab pabilanya kada bisi kabisaan dimodali habis bentrah mentah tata. Nang ada modal tapi sedikit, nah dibari. Nang kada bermodal lagi, kalau kada bermodal lalu-lalu, dibanyaki, memito kisah ternyata. Banyak tugas-tugas kurang, nang banyak bisi duit lawan kula warganya. Kurang ralim pang, sekaligus sejati kula warganya. Nyawa sudah undang buka akan langgar, terserah nyawa datang ke kata. Mudahan datang sekali ya memadahkan itu bayi belon kurang banyak kesalah pulau warga aja kan ada yang datang ada yang ada tanyaman sedikit nyebepan aja ada yang duit duit mencarinya lihna ada jiran yang dua yaitu faljarul muslim jiran nang Islam. Pertama hak jiran, kedua hak Islam. Nah, hak jiran itu kan tadi jangan mengganggu, itu minimal. Lamun tak sempurna, sesudah kalau mengganggu, mulung membantu. Adapun hak Islam, insya Allah, kena akan kita sambung, insya Allah. Masalah tugas kita terhadap sesama Islam. Rasanya yang akan disambung pembacaan akan datang hanya satu aja lagi, hak sesama Islam. Hak sesama Islam. Kita pengajian pertama mengenal Allah sudah beberapa kali beling. Yang kedua masalah wudu, istinja, sembahyang sudah. Itu. Kemudian masalah pulang ikhlas dan sebagainya sudah. Nah, baru kita masuk kepada kesimpulan, yaitu masalah dosa. Sudah tuntung dosa di mata, dosa di telinga, di muntung, di hati, di paru, di kemaluan, di tangan, di batis, di seluruh badan. Supaya takutan mengerja dosa, ancaman. Orang mengerja dosa, atau harus ini nah. Bahayanya sekian, sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian dosa terbagi dua, gonol dan halus, 6 gonol, 17. Dimuntung sekian, dihati sekian, diparut sekian, kemalun sekian, batu sekian, tulang sekian. Untung sudah, sisanya dosa halus. Dosa yang halus ini bisa menjadi gonol derajatnya karena 6 perkara sudah selesai semuanya. Lalu cara taubat. Dosa kepada Allah, taubat yang kaya ini. Dosa kepada makhluk, taubat yang kaya ini. Tuntung sudah. Hanya pulang bagaul. Bagaul. Pertama, dosa. Apa? Kewajiban lawan bini. Nah, kedua, kewajiban lawan laki. Ketiga, kewajiban lawan abah umah. Nah, itu kewajiban lawan anak. Kewajiban lawan keluarga. Kewajiban lawan tetangga. Nah, kewajiban lawan sesama seagama, kena pembicaraannya insya Allah ditutup dengan pintu mati bagi mana. Ada kitabnya, insya Allah kena akan difotokopi, akan dibagi sebahagian guru-guru aja kata kosongnyaan mengenai pintu mati bagi mana. Kurang nak mati beriman ada lawangnya, namun lawang tertutup pada bisa. Lamun mati beriman pintunya kita masuki, jelas insya Allah mati beriman. Apabila mati beriman, ada kakal dalam nak. biar masuk neraka juga akan masuk ke surga akhirnya selama ada imannya. Jadi mati beriman ini modal. Modal mati beriman. Supaya Husnul Khatimah ada. Ada khusus kitabnya harus saja insyaallah. Sesudah pembacaan yang akan datang mengenai kewajiban sesama Islam ditutup dengan itu kena insyaallah. Limbah itu lihat akan mereka ada dan pulang kena apa terus saja ke majelis atau stop lihat akan keadaan. Ini sudah dah sampai kepada masalah kesimpulan dan kita bakal hubut selama beberapa tahun. Adapun jiran nang satu haknya, yaitu jiran nang kafir. Padahal ini kafir, bakul warga kada, tapi batar tangga ada juga haknya. Nang kayak apa itu pang tadi, jangan diganggu. Amun kawa ditulung ulang, nang kayak apa menulung inya, apabila inya sedih kita umpat dua balasan kawa. Apabila inya gembira kita umpat dua balasan nang hati. Jangan lah itu apabila jiran gembira kita hiriri, apabila ini dapat musibah kita ambigiri, itu orang sepak bola. Apabila ini musuh menang diambiginya, nang kalah lah. Orang sepak bola itu ada kita bajiran tetangga. Apabila inya senang, umpat senang juga. Apabila inya sedih, kita umpat sedih juga. Samunya anda ini hanya hidayah aja. Taufiknya peduli. Hidayah itu ilmu. Ya nang didengar. Taufik itu Tuhan menulungi kawa ma'amalakan. Jadi hidayah dari Allah. Taufiknya pun dari Allah juga. Kita napa? Sabanarnya kita nikah ada napa-napanya. Setiap lambat ada napa-napanya. Apabila napa-napa Allah. Apa hidayah dari Allah? Taufik dari Allah. Kita napa? Ada napa-napanya. Awak sorong aja dari Allah. Saya ikungan di kamar anak. Agak-agak. Kemudian jelas lagi dalam hadis Nabi ini atadruna ma hakul jad. Hai sahabat-sahabatku, ujar Nabi, kamu tahukah apa kewajiban melawan jiran? Qala, ujar Nabi, in istaghatha bika awastahu wa in istaqwa in istaqrabaka aqrabtahu wa in taqarrara mutta'alaihi wa in maridahu wa in mata ittaba'ta janazatahu wa in asabahu khairun hamnatahu wa in asabahu musibatun azzaytahu wa la tastatilu alayhi bil bina'i fatahjuz an hurriha illa bi'idrih wa in istaraita fatihatan fahjilahu wa in lam taf'al fa'adkhilha sirran wa la tukhrij biha waladaka liyaghidha biha waladuhu wala tuqrihi biqisari idarika illa an taghribalahu minha atadrun ma haqqul jar wallazi nafsi biyadih la yaqdhu haqqal jar illa man rahimahullah. Ujar Nabi, apabila jiran engkau minta tulungi, maka engkau wajib menulungi. Apabila jiran engkau minta utangi, wajib dikam utangi. Apabila inya susah, ikam bantu. Apabila inya garing, ikam jamuki. Apabila inya mati, ikam lawati. Apabila inya mendapat kebaikan, ikam umpat bergembira. Apabila inya mendapat musibah, ikam umpat sedih. Dan jangan sekali-kali ikan menutup angin masuk ke rumahnya dengan meninggikan bangunan ikan. Apabila ikan menukar buah-buahan, barilah inyaknya. Lalu kada hendak babarian, jangan kalihatan dan keciumannya. Ya kadurian, adalah hendak kada babarian, sembunyikan. Ini kada hibak pecah. Assalamualaikum. Donjiran. Ujar jiran lah, kadang dibawa neta. Menandak nupar. Dan jangan sampai si durian tadi dibawa anak ikam kasa buah. Kalau pina anaknya hendak makan durian juga. Ujar nang apa? Jangan nyawa. Udah kita berinya. Lalu jadinya bakal ahiyah. Dan jangan ikan mengganggu hidungnya dengan bau masakan-masakan. Menentah. Apakah ikan sudah tahu kewajiban lawan jiran? Aku bersumpah. Demi diriku nang di tangan Allah. Kada tawa melaksanakan kewajiban lawan jiran kaca wali urang nang susah dibari Tuhan rahmatnya. Bahwasanya jiran nang susah akan menggantungi di hari kiamat dengan jirannya nang sugih. Ujar nang susah. Ya Allah, taruni nang sugih nenek, kenapa inya kada membantu ulun lawan hartanya? Kenapa inya kada menyuruh ulun ka rumah inya mengambil duit? Jadi lamun jiran kalah lima nang susah, nang sugihnya lima jua bertambah sedikit nol. Apa nak pasalnya? Nang susah lima itu, nang sugihnya lima ditambahin nol sedikit, 50. Nang dibantu kan lima itu, nang membantu 50. Ayo. Sebulan misalnya, seikom membeli 1 juta 50 juta, dibagi 5 buah rumah 10 juta sebulan. Ini kan kesa. Lamun mintu bang nang saikung sugih 100 nang susah. Iya kan? Bagaru burit. Kada mayu duit lobak-lobak. Kada cukup. Lalu pamilanya jiran tadi. Islam. Kita memberi misalnya 2 rupiah. Karena masalah jiran 1 rupiah, masalah Islam 1 rupiah. Pak ulang pulang lalu 3 rupiah. Ujar orang India 3 rupiah. Nah, sebab 3 juga kalahnya. Kan lamun kada Nabi memandahkan datang di mana kita. Nabi menyampaikan macam apa kita. Salah cara-caranya. Sangkan kan sudah. Ini haknya 3, mesti 3 juga bariannya. 3 lipat. Ini haknya 2 aja. Ini haknya sebut 3 aja. Ini ada Cina, berkata rumah. Dibari 1 juta. Ada pula warga Islam, berkata rumah. Pas dibari 1 juta. Lantaran tak ada mengetahui. Imam Ghazali rahimahullah berkata, mengadu seorang mereka akan banyak tikus di rumahnya. Jadi ada yang memberikan pendapat supaya tikus jangan mengganggu rumah ikam. Ikam beinguan kucing. Ujar nang batikusan rumahnya, namun aku beinguan kucing. Mendengar kena si tikus suara kucing nang aku ingo, buka kena ke rumah sebelah. Urang nang bantai rumah, urang nang kiamat, tibak tikus di rumahnya. Maka aku takutan membuat jahat lawan jiran. Sebagai penutup sabda Nabi SAW, empat daripada kebahagiaan. Nomor 1. Bini yang taat. 2. Rumah yang luas. 3. Jiran yang soleh. 4. tunggangan nang bagus. Pertama ini taat. Dua rumah luas. Tiga jirannya soleh. Empat tunggangan ulang bagus. Jujur jual. Mun bisnisnya sepeda motor, bini soleh. Rumah luas, jiran bagus. Sepeda motornya mbah dihidupi, mati. Mbah dihidupi, mati. Belum lagi bahagia. Nangaran bahagia itu ampas. Bini soleh. Rumah luas, jiran soleh. Tunggangan bagus. Adapun ampat dari kacilakan. Satu, jiran nang jahat, bini nang jahat, tunggangan nang jahat, rumah nang sakit. Bapak ini sakit pada kacilakan. Riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda. Bermula bini-bini nang membawa keberkatan, yaitu murah jujurannya. Cepat bakal kawinannya dan bagus perangainya. Adapun bini-bini nang jahat, larang jujurannya, lambat kawinnya, jahat perangainya. Nenek adapun kuda nang jahat lawan nang baik, sama lawan bini-bini tadi jual. Kuda nang bagus, murah harganya, nyaman ditunggang. Tamang nang sudah larang harga kudanya, bapaknya nak naik pinjamnya sudah. Ya, adapun rumah nang bujur-bujur keberkat, yaitu luas bangunannya dan bagus jirannya. Adapun rumah nang jahat, sempit dan jirannya kadar bagus. Sampai di situ menurut dalam kitab nang pernah ulun belajar lawan buruk masalah kewajiban lawan jiran. Ulun mengaku banyak dosa lawan Tuhan dan lawan makhluk. Ulun mengharap doakan ulun dan diampuni Tuhan. Khususan kepada pian, ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dunia akhirat dan minta doakan. Mudah-mudahan ulun serumahan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل إسر ومأمول. وإذا استغفرت سيدنا وحبيبنا الشفيع عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى رضي سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان البدني، رحمه مولانا Syekh Muhammad Arsyad Al-Abdul Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Al-Wan Najib Ismail Al-Banjari wa ila arwahi jami'in wa syaykhina wa mu'allimina wa walidina wa umatina wa qarabatina wa jiranina wa dhabil haquqa alayna ajma'in wa ila arwahi jami'in ikhwanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah ta'ala al-karimul mannan al-rahim al-rahman yadaghashahum bil-rahman wal-maghfirah ويعينوا علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل ما نوى بسبب صالح وإلى خطرة النبي الفاتحة.